Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tatba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Baik, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab zakat. Kita sudah sampai kepada qaul musannif. Qaul al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi وبعلوم مشايخه وتلاميذته في الدارين آمين إلى أن قال. وزكاة الفطر, ini zakat yang kelima, yang ketujuh adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Syaratnya adalah tajibu, akan menjadi wajib zakat bi idraki juz'in min ramadhana, bidroki juz'i min ramadhana, karena seseorang menemui bagian daripada ramadhan, wa juz'in min syawal, bagian daripada syawal. Jadi begini, kalau ada orang lahir besok hari raya misalnya, besok hari raya, berarti hari raya itu mulai dihitung tuh nanti maghrib. Maghrib itu pergantian hari. Dalam Islam pergantian hari adalah maghrib. Maghrib jam 6. Ada orang lahir jam 6 5 menit. Jam 6 5 menit nanti. Berarti dia tidak menemui Ramadan, hanya menemui apa? Syawal. Maka dia tidak wajib. Tapi kalau lahirnya 5 menit sebelum jam 6, berarti masih Ramadan. 5 menit lahir. Baru setelah 5 menit lahir, langsung azan maghrib. Besok hari raya. Karena dia menemui juz'un min Ramadan, menemui bagian Ramadan, dan syawalnya masih hidup, maka wajib zakat fitrah. Atau sebaliknya begini, ada orang sebelum maghrib besok hari raya, sebelum maghrib hari ini mati, berarti dia nemui Ramadan, nemui syawal tidak? Enggak wajib zakat. Tapi kalau matinya habis azan maghrib kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau buka, mati, wajib atau tidak? Wajib, karena sempat menemui Ramadan dan menemui bagian dari Syawal. Baik. Itu syaratnya. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Alaihi, wajib atas dirinya. Wa ala man alaihi nafaqatuhum, dan orang yang di bawah tanggungannya dalam nafkah. Seorang bapak, suami punya istri dan anak-anaknya, maka wajib suami mengeluarkan zakat dan zakat anak istrinya, dan zakat siapapun yang di bawah naungannya yang wajib diberi nafkah. Jadi bukan dirinya saja, punya anak maka anaknya di bawah naungannya. Tiba-tiba ada beberapa orang yang diambil oleh dia, ya ngerawat anak 10, 20, 30 anak dirawat sama dia setiap hari, dikasih nafkah setiap hari, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah naungannya. Idza kanu muslimin, tentunya semuanya harus muslim. Kalau ada orang punya anak buah atau orang yang dirawatnya kafir, enggak wajib. Ala kulli wahidin, setiap dari satu orang itu dibayarkan berapa sa'un, satu sa'. Satu sa'. Satu sa' itu 64 mut. Satu mut itu 6,6 sampai 6,7. Jadi batasan tentang mut itu ada yang mengatakan antara 6 sampai 6,7. Jadi ada yang mengatakan 6 on itu sudah dikatakan satu mut. Sering Buya ambil 6,7, ini yang terbesar. 6,7. Ada sebagian mengatakan 6 on sudah satu mut. Satu sok itu 4 mut. Jadi kalau kita anggap 6 on kali 4 berapa? 2,4 kilo. Itu kalau satu mut 6 on. Tapi kalau satu mut 6,7, hitung coba. Karena koma kamu enggak melek, langsung ngantuk kamu. 6,7, 6 on 0,7. 6 kali 4, 24. Tinggal 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. Berarti nanti 24 ditambah 2,8. Berarti berapa? 26,8. Kurang lebihnya 27. 2,7 kilo. Jadi antara 2,4 sampai 2,7. 2 kilo 4 on sampai 2,7 kilo. Baik. Itu zakatnya setiap satu orang, zakat fitrah. Min ghalibi kutil baladi. Dari umumnya makanan pokok yang dimakan di kampung itu. Di kampungmu makan apa? Cabe. Makan apa? Nasi, bukan makan beras ya. Dasi, nasi dari apa? Beras. Berarti yang dulu akarnya zakatnya apa? Beras. Sama. Yang biasa gantum, gantum. Idza fadulat, jika lebih. Idza fadulat, jika lebih. Andainihi, dari utangnya. Utang yang jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo, yang enggak tahu jatuh tempo enggak masuk utang. Andainihi wa kiswatihi, baju pakaiannya. Wa maskanihi, tempat tinggalnya. Kalau bahkan sebagian ulama mengatakan masalah den, tidak harus dennya, utangnya jatuh tempo, enggak. Bahkan sebagian mengatakan biarpun utang itu enggak jatuh tempo, itu untuk zakat fitrah ini menjadikan dia tidak wajib. Wa maskani, tempat tinggalnya. Wa kuti man alaihi nafaqatuhum, dan biaya untuk menafkahi orang yang di bawah naungannya. Misalnya begini, itu hanya yaumal aid saja. Jadi orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang cukup di hari id. Hitungannya di hari raya saja itu. Kalau di hari raya tersebut dia sudah punya makanan cukup untuk keluarga dan anak-anaknya, lebihnya itulah yang akan dikeluarkan untuk zakat fitrah. Contoh, Kamu berdua dengan istrimu, dengan anakmu berapa misalnya, terus yang membantumu ada, misalnya ada 15. 15 itu perlu beras mungkin 1 kilo, 3 kilo setiap makan. 3 kali 3 berarti 3 kali makan, 9 kilo. Lah kamu di hari itu hanya punya beras 9 kilo, enggak wajib zakat. Karena kebutuhanmu. Ternyata punya 10 kilo, kamu hanya wajib mengeluarkan sisanya saja. Berarti belum sempurna. Dimulai dari dirinya sendiri. Berarti saya zakat fitrah 1 kilo. Loh kok 1 kilo? Punya saya cuma 1 kilo. Berarti 2 kilo setengah itu bagi yang mampu. Dan mampu di dalam zakat fitrah bukan mampu seperti bab zakat mal. Zakat fitrah mampu itu adalah yang dia cukup makanan pokok dalam sehari itu saja. Ya. Cukup selebihnya itulah dikeluarkan untuk zakat fitrah. Nah, kemudian tujuannya adalah agar semua orang itu merasakan hari raya. Sehingga disunnahkan nanti kalau ingin membayar zakat fitrah, sunnahnya adalah sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum hari raya Idul Fitri dibagi-bagi. Tujuannya apa? Agar orang-orang fakir di hari itu mereka punya jaminan makanan pokok. Sehingga mereka di hari raya tidak mikir nafkah. Dia tenang di hari itu. Sehari aja. Hari raya untuk semuanya. Kemudian. Walailati sehari semalam. Kemudian selesai. Ini zakat fitrah. Enggak terlalu banyak fikihnya. Tajibun niyatu fi jami'an wa izzakati. Wajib niat dalam semua zakat itu wajib niat. Ba'dal ifrazi setelah disisihkan. Kan kamu punya beras di rumahnya satu gudang beras. Niatnya enggak benar kalau aku niat zakat fitrah di saat berasnya belum disisihkan. Tapi kalau sudah kita ambil begini, baru di saat itulah kita niat. Sama zakat mal pun juga demikian. Mungkin kamu punya panenan bertonton, kemudian kamu ingin keluarkan zakat, kau pilah dan kau pisah, maka saat itulah waktunya niat. Ba'dal ifraz, biarpun sebelum dibagikan. Yang penting sudah disisihkan, dipisah dari harta yang lainnya. In, selesai. Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakini. Kemudian zakat fitrah itu dibagikan ke siapa? Wajibu dan wajib sorfuha untuk memberikan zakat. Zakat apa saja, baik zakat mal atau zakat fitrah. Ilaman kepada orang wujida yang ditemukan. Minal fuqara'i dari orang-orang fakir. Wal masakini dan orang-orang miskin. Fuqara' masakin. Nama sokatul fuqara'. Wal amilina alaiha dan amil zakat. Kita harus ada tahu dan rambunya amil zakat itu siapa. Amil zakat adalah orang yang ngurusi zakat yang ditunjuk oleh yang berwajib oleh pemerintah. Bukan orang seenaknya sendiri buat amil zakat, enggak ada itu. Nanti semua ngatur seenaknya sendiri. Setiap kampung buat amil sendiri. Ngatur-ngaturnya tidak semuanya punya ilmu, kacau balau. Jadi yang namanya amil zakat yang ditentukan oleh hakim, pihak dari pemerintah menunjuk untuk menjadi amil zakat. Kemudian yang harus dipahami juga, amil zakat itu berhak mendapatkan zakat, biarpun dia kaya, dia berhak mendapatkan zakat, tapi ingat, bukan seenaknya sendiri ngambilnya, mentang-mentang amil ngaturnya semaunya, ambil banyak-banyak, oh enggak. Amil zakat itu berhak mendapatkan zakat, tapi zakat yang diambil itu kalau dikira-kira sebanyak, kalau dia dapat gaji berapa hari itu. Cuman bukan gaji namanya, nama amil. Misalnya kalau seandainya dia orang seperti itu bekerja, sehari dapat 100 ribu, maka dia berhak mengambil zakat 100 ribu. Bukan seenaknya sendiri, mentang-mentang amil langsung sepertiga buat saya. Sepertiganya dari 1 miliar. Kan ngaco nanti. Gak ada itu, dihabiskan sama amil nanti gak ada. Selagi tidak ditunjuk oleh pemerintah atau yang berwajib, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak ditunjuk, siapa yang nyuruhkan begitu? Wal amilina wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dilembutkan hatinya karena baru masuk iman, masuk Islam. Jadi orang mu'alaf yang baru masuk Islam, bukan mu'alaf 10 tahun mu'alaf terus, bukan. Berapa tahun mu'alaf? 5 tahun mu'alaf. Mu'alaf iman umumnya, mu'alaf beberapa bulan selesai. Ada orang 3 bulan sudah enggak mu'alaf lagi, dia belajar. Ada 1 tahun. Disesuaikan dengan kata karakternya orang tersebut. Jadi mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat. Wa fir riqabi, budak. Ada budak, di sini adalah budak mukatab. Itu budak yang sudah mengadakan perjanjian dengan tuannya. Begini bunyinya. Wahai budakku, merdekakanlah dirimu dengan, namanya mukatab. Kau bayarkan kepadaku, aku lepas kau untuk bisa cari duit. Bayar 100 juta untuk saya, kau merdeka. Nah, kemudian dia bekerjalah si budak ini. Di samping dia bekerja mendapatkan uang, dia bisa mengambil dari duit zakat untuk menebus dirinya. Itulah yang dimaksud riqab di sini. Wal gharimina, orang yang punya hutang. Orang punya hutang-hutang. Dalam kebutuhan, anaknya sakit, kebutuhan pokok, kebutuhan di sekolah. Dia ngutang, enggak punya apa-apa kecuali punya utang saja. Maka yang punya utang berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillahi, dan orang yang berada di medan laga, yaitu mereka yang berperang di medan laga yang free, gratis. Yang tidak pernah dicatat video anil murtaziqati, yang tidak pernah dicatat sebagai tentara yang mendapatkan gaji. Tentara dapat gaji enggak boleh dapat zakat di sini. Wabnus sabil, wabnus sabili, anak jalan. Anak jalan itu siapa sih? Orang yang terputus di tengah jalan sehingga ia tidak punya bekal untuk melanjutkannya. Biarpun dia orang kaya di kampungnya, orang kaya raya dari Surabaya, zamannya zaman dulu belum ada ATM misal. Dari Surabaya dia membawa emas, membawa ini pundi-pundi di perjalanan. Uangnya di rumah masih banyak, cuman dia di perjalanan sampai Cirebon, jatuh uangnya, enggak punya apa-apa. Dan dia enggak akan bisa melanjutkan perjalanan karena enggak ada duit. Maka orang semacam ini biarpun di sananya dia punya uang kaya raya, maka saat di tengah jalan, ibnus sabil, di anak jalan terputus di jalan karena biayanya habis, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi zakatnya untuk apa? Sekedar untuk menyampaikan dia sampai ke hartanya di mana adanya. Pulang ke Surabaya ngambil duit. Dan gak wajib diqadha, gak wajib dibayar. Kenapa? Selagi dia menjadi ibnus sabil, biarpun dia kaya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ingat, wala yudzi'u, dan tidak sah sorfuha, memberikan zakat li ghairihim selain daripada 8 tersebut di atas. Termasuk yang selalu kami angkat adalah di saat menyalahgunakan makna fi sabilillah. Makna fi sabilillah adalah tidak boleh seenaknya semuanya sabilillah, sabilillah, sabilillah. Enggak boleh dibuka. Sebab ayat zakat itu sendiri dimulai dengan adatul hasri, pembatasan. Kenapa dibuka setelah itu? Innamas shadaqat, pembatasan, biar enggak kemana-mana. Biar yang disebut itu mendapatkannya. Hari ini dibuka yang namanya fi sabilillah macam-macam. Orang belajar fi sabilillah, orang ini fi sabilillah, masjid fi sabilillah, habis sabilillah. Sehingga orang fakir nyungsep, enggak dapat apa-apa. Enggak boleh, maka kita tegas. Dan kita perlu bahwasanya ada diskusi kalau memang tidak cocok dan sebagainya. Bukan ribut di belakang sana. Pada ilmu sebabnya. Sebab kami tidak mengambil ilmu dari, kami tidak akan menyampaikan ilmu saya. Tidak ada ilmu saya. Saya nukil dari ilmu 4 madhab semuanya. Tidak ada. Bahkan tidak semua tentara yang berperang pun mendapatkannya. Fisabilillah perang di medan laga. Tapi tidak semua yang perang di medan laga mendapatkan zakat tersebut. Hanya mereka orang yang perang tanpa digaji, yang tidak pernah ditulis di diwanil murtaziqati tadi, yang tidak pernah didata namanya mendapatkan gaji. Biarpun dia perang saja belum bisa disebut sabilillah yang mendapatkan zakat. Iya, namanya fisabilillah, jihad fisabilillah. Tapi tidak semua orang yang jihad fisabilillah mendapatkannya. Kenapa? Dilihat dulu. Kalau jihad fisabilillahnya dia adalah orang yang memang betul-betul tidak mendapatkan gaji, maka dia berhak. Pihak MUI waktu itu gelisah. MUI Kabupaten Cirebon waktu itu. Tahun berapa itu? Kemudian diskusi dengan badan amil zakat. Bagus, harus gelisah begitu. Kami tidak menyampaikan fatwa diri sendiri. Akhirnya diundanglah. Lah itu baru senang kami. Maka hebat MUI Cirebon waktu itu. Kabupaten. Kemudian jadi lazis atau mana di kami. Kumpulkan diskusi 2 jam setengah. Ada videonya seperti apa. Dari awal akhir kami tidak pernah menyampaikan pendapatku. Sebab aku tidak punya pendapat. Saya hanya memaparkan pendapat ulama. Dari ulama ahli fikihnya terlebih dahulu. Kemudian para ahli tafsir saat menafsiri fisabilillah itu gimana, apa kata mereka. Nah ini baru. Harus begitu dong, jangan rame di belakang sana. Ilmu disampaikan dong. Karena ngiris masalah fisabilillah, mengerikan, sedih. Orang yang berhak malah tidak mendapatkan. Tapi yang lain fisabilillahnya diperlebar. Hujahnya macam-macam, ilmu syariat ini juga fisabilillah. Karena mereka akan jadi orang jihad, perang melawan akidah. Sekarang kan perang kita kan perang pemikiran. Sehingga yang namanya fisabilillah jihad itu harus dirubah. Orang menuntut ilmu sudah masuk di sini. Kami jawab, enggak. Tidak bisa, penuntut ilmu di sini enggak bisa. Kenapa? Zaman dulu pun juga ada. Orang memerangi mu'tazilah, jauh perang itu. Jihad. Tapi ulama dahulu tidak pernah memfatwakan penuntut ilmu boleh diambilkan dari situ. Enggak boleh. Kecuali penuntut ilmu yang fakir karena kefakirannya, bukan karena dia menuntut ilmu. Penuntut ilmu yang fakir berhak mendapatkan zakat, bukan karena dia seorang thalibul ilm. Maka masalah fisabilillah ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita luruskan supaya tidak sewenang-wenang. Diperlebar fisabilillah, semuanya fisabilillah. Dikit-dikit fisabilillah. Dan orang bekerja setiap hari cari apakah fisabilillah kok. Menuntut ilmu fisabilillah. Haji fisabilillah, nanti sudah ada haji, banyak duit, dikasih zakat lagi. Orang fakir kasih apa nanti? Hati-hati ya, masalah fisabilillah. Maka wala yujzi'u, enggak boleh, enggak sah kalau salah. Sarfuha, memberikan zakat li ghairihim, selain daripada 8 tadi. Maka di dalam hal ini ada 3 penjahat zakat. Yang pertama, orang yang tidak berhak menerima zakat, mengaku-ngaku berhak menerima zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat, mengaku-ngaku. Na'udzubillah. Yang kedua adalah nih, orang tidak punya ilmu zakat, membagi zakat. Salah alamat, penjahat juga dia. Yang ketiga adalah orang kaya enggak membayar zakat, penjahat dalam zakat. Selesai. Bab zakat selesai. Faslun fasal yajibu shaumu syahri Ramadan. Ini bab puasa sekarang. Wajib berpuasa di bulan Ramadan kul ala kulli muslimin, bagi setiap muslim mukallafin, yang mukallaf. Mukallaf itu adalah yang akalnya benar dan dia sudah balig. Dengar dakwah, kupingnya bisa dengar, matanya bisa melihat atau bisa melihat atau bisa mendengar. Wala yasihu, dan ini kebetulan, wala yasihu itu adalah sebetulnya adalah dalam fikih praktis wala yasihu 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Cuman cara ngerincinya dalam fikih praktis kita buat sedemikian rupa untuk mudah dihafal. Jadi harus belajar fikih praktis yang mau hadirkan mempermudah. Tidak wajib zakat siapa? Anak kecil, orang gila, orang tua, orang sakit, haid, nifas, hamil, menyusui, kan gitu. Mudah menghafalnya. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Anak kecil, yang orang gila hampir mirip-mirip. Anak kecil enggak berakal, orang gila enggak ada akal. Orang sakit, orang tua, mudah dihafal. Orang tua kayak orang sakit. Enggak ada obatnya. Haid dan nifas. Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Haid dan nifas. Hamil, menyusui. Bepergian, yang satu bepergian. 9. 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan harus hafal, ya, dihafal. Yang mudah hafal lebih praktis. Ingat, diulang. Anak kecil, Orang gila, orang sakit, haid, hamil, yang sendiri, musafir, bepergian. Di sini disebutkan, cuman beliau rinciannya adalah tidak seperti yang tadi kita hafal. Pertama, walaisihu an haidin wa nufasa. Enggak sah bagi orang haid dan orang nifas, tidak sah, karena tidak sah tidak wajib. Ini yang keberapa? Yang kelima dan enam, kan begitu? Ya. Dalam hitungan kita, haid dan nifas tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Dan kalau puasa pun enggak sah. Wa yajuzul fitru li musafirin. Yang kedua orang enggak wajib, yang ketiga yang enggak wajib puasa siapa? Musa paling bawah dalam hafalan kita. Safar qasrin, safarnya safar yang boleh qasar salat, perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang. Yaitu perjalanan yang lebih tujuannya lebih dari 84 km. Itu pun dengan catatan. Memang itu khilaf di dalamnya. Catatannya adalah pendapat yang pertama kebanyakan mengatakan bahwa keluarnya sebelum fajar. Keluarnya sebelum fajar. Sebelum subuh tiba dia keluar. Ini pendapatan kebanyakan. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak harus. Enggak harus. Karena uzur datang, jadi dia mengatakan tidak harus juga sah. Diterima pendapatnya. Misalnya berangkatnya habis subuh, di tengah jalan dia pengen berbuka, asalkan di luar batasnya. Ada yang mengatakan sah. Cuman kebanyakan dari madhab ulama, madhab Syafi'i mengatakan, baru boleh berbuka nanti kalau memberangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh kamu berangkat dari sini, tak tanya sampai Tegal, makan pagi, sarapan pagi di sana. Boleh. Karena dalam bepergian enggak wajib puasa. Mana yang lebih bagus dalam bepergian itu baik puasa atau tidak? Dikembalikan kepada masing-masing orang. Kalau bagi dia nyamannya berpuasa, ya puasa. Kalau baginya berat puasa, ya jangan puasa. Selagi ada kemurahan dari Allah, ambil. Jangan puasa, jangan maksain puasa. Dia bepergian maksain puasa, ngerepoti temennya. Juga enggak benar, dikit-dikit pingsan. Enggak sah. Ada pada zaman Nabi seorang memaksain puasa di dalam bepergian. Akhirnya benar, ngerepoti, pingsan. Pingsan sampai Nabi bertanya, siapa itu pingsan itu? Fulan ya Rasulullah, puasa dia. Puasa. Dia di bepergian puasa. Lalu ditegur Nabi, laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan orang yang puasa di dalam bepergian. Sementara dia lemah begitu. Hadis ini yang dibaca dengan luhuh himyariyah yang merubah alif lam menjadi alif mim. Laisa minim birim saumu fim. Laisa minim birim saumu fim safari. Laisa minal birri. Alif lam diganti alif mim. Laisa minim birim. Laisa minim birim saumu fim safari. Kayak bahasa Padang ya. Mana yang Padang? Ya gitu. Kurang-kurang gitu. Kurang gitu. Laisa minim birim saumu fim safari. Ya. Baik. Musafir sahkan. Wa illam yashukha alaihi. Biarpun enggak berat. Sebab illatnya adalah safar biasanya. Kamu punya pesawat pribadi. Bagi-bagi ya. Bagi pesawat set 1 jam Semarang. Habis pengajian begini. Apa habis nah, sebelum subuh Semarang. Salat subuh di Semarang. Semarang anu yang lihat pondok di Teluk Surabaya. Shit, jam 8. Wah, punya pesawat sendiri. Pulang lagi Cirebon. Jam 10 pagi sudah nyampe lagi sini. Oh, tetap sepanjang di perjalanan tadi dia boleh apa? Boleh berbuka. Biarpun enggak repot di pesawat, dipijitin lagi di pesawat. Full AC, tetap boleh puasa. Boleh meninggalkan puasa. Wali maridin, ini yang keberapa lagi? Nifas, haid, bepergian. Marid yang keempat. Maridin, sakit yang memberatkannya. Hamilin, lima. Murdiatin, menyusui. Yasuku alaihim, yang memberatkan. Masyakotan la tahtamilu. Masyakkatan la tahtamilu, berat yang tidak mampu, la tuhtamal. Masyakkatan la tuhtamalu. Wa yajuzu anam alaihim masyaqqat yashku alaihim masyaqqatan la tuhtamal. Kalau dia merasa berat bagi yang bepergian menyusui, hamil, mungkin boleh berbuka. Maka boleh apa? Al-fitru fitr. Boleh berbuka. Orang yang berat tadi boleh berbuka. Tapi wa yajibu alaihimul qada, masih ada kurang nak. Makanya belajar itu perlu guru. Pengarang begini kadang-kadang beliau kan biasanya orang dulu tuh kalau ngarang itu hafalan. Nanti yang menyempurnakan adalah nanti. Kayak gini kan ada berapa? Kamu dapat berapa tadi di sini? Haid, nifas, bepergian, sakit, hamil, menyusui. Hanya ada 6. 9 lagi di mana? Belum ada, ya kan? Disempurnakan. Hilang akalnya belum kelihatan. Orang tuanya juga belum ada. Gilanya juga belum masuk. Makanya Buya sering sampaikan, kalau kalian menghafal fikih praktis yang sering Buya hadirkan itu, sangat membantu kalian di dalam membaca kitab-kitab. Hanya bedanya itu dirinci. Nah, ini kan hanya ada 6, ditambah 3 tadi 9 orang yang boleh berbuka puasa. Tapi di sini wajibu alaihimul qada. Wajib bagi mereka semua adalah qada. Tapi jawabannya tidak tentu. Tidak semua wajib qada, coba dirinci dari yang pertama. Orang haid setelah selesai haidnya wajib kok? Benar atau tidak? Orang nifas wajib qada? Orang musafir wajib qada? Orang sakit? Orang sakit? Ada 2. Ya enggak? Sakit yang ada harapan sembuh? Qada. Yang enggak ada harapan sembuh? Fidyah. Di sini enggak dijelaskan. Nah. Makanya Buya selalu menghimbau. Memang disebut fikih praktis yang Buya sampaikan itu. Sebenarnya bukan praktis-praktis, benar. Memang praktis di dalam mudah untuk dihafal, difaham, tapi sebelumnya itu adalah fikih luas. Coba, dari 9 orang yang boleh berbuka puasa, anak kecil, orang gila, sakit, orang tua, ini semuanya kan balik lagi nanti dari atas. Anak kecil tidak wajib qada, tidak wajib fidyah, kan gitu. Orang gila tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Orang sakit ada 2. Sakit ada harapan sembuh, qada, enggak wajib fidyah. Sakit enggak ada harapan sembuh, fidyah saja, enggak ada qada, kan begitu. Orang tua enggak wajib qada. Kenapa? Enggak bisa balik mudah lagi. Kan itu. Haid qada, nifas qada. Menghamil ada 2, kan begitu. Di sini tidak dijelaskan seluas itu anak-anakku semuanya. Makanya wajib yang baru masuk itu jangan mikir fikih macam-macam. Harus matang fikih praktis. Masuk al-bajah harus paham fikih praktis semuanya. Jadi praktis itu. Itu mempermudah nanti. Di saat kalian baca kitab ini lebih mudah kalian faham. Selesai. Baru nanti setelah itu musafir. Musafir wajib qada saja. Jadi sini, wajibu alaihimul qada, wajib bagi mereka mengqada. Ini perlu dirinci, enggak semuanya qada. Selesai. Rinciannya sudah dijelaskan dalam fikih praktis. Wajib tabyitu wa ta'yinu, ya benar, wajib tabyit, menginapkan niat di malam hari, wajib. Malam hari untuk niat puasa, tempatnya niat adalah waktu yang terbentang dari maghrib, dari adzan maghrib untuk esok. Jadi kalau pengen niat untuk esok hari, tidak harus nunggu setelah terawih, kita saat buka pun sudah boleh niat untuk esok hari. Yang penting di malam itu, maghrib sampai fajar shadiq, sampai subuh, ini waktunya untuk niat. Wa ta'yin menentukan. Kalau puasa Ramadan, Ramadan. Puasa sunnah, kemis, kemis. Ta'yin. Finniyati. Likulli yaumin, setiap malam harus ada niat, tabyitun niat, menginapkan niat. Dan ditentukan puasanya apa. Kemudian setelah itu, wal imsak. Anil jima, ini bab baru lagi selesai. Ta'yin. Finniyah likulli yaumin, selesai. Titik, jeder, kasih garis straight. Wal imsak. Ini bab baru yang Buya hadirkan dalam fikih praktis. Judulnya apa? 9 hal yang membatalkan puasa. Coba. Kalau 9 hal yang membatalkan puasa, kamu sudah hafal, mah enak. Masukkan suatu ke salah satu lubang 5, muntah dengan sengaja, mirip. Bersenggama. Keluar bersenggama dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, mirip-mirip, mudah dihafal. 4 sudah. 5, 6, 7, melahirkan, haid, nifas. 8, hilang akal, ada 3 martabat, kan begitu, ingat enggak? Yang 9 apa? Murtad. Coba 9, kamu sudah hafal semuanya itu. Di sini coba kita baca teks ini. Begitu mudahnya kalau kamu sudah hafal itu. Makanya semuanya wajib memahami fikih praktis Buya itu. Karena itu adalah muqaddimah pembuka. Karena kalau kamu fikih praktis itu sudah paham, menghafal, nanti di saat kamu baca kitab senang karena kamu sudah paham. Coba disebutkan. Wa yajibu, wajib kembali. Al-imsaku, menahan diri dari imsak. Al-jima, maka jima itu membatalkan puasa. Yang keberapa ini? Kalau dalam fikih praktis, yang ke-3. Al-jima. Wal-istimna, yang ke-4. Ya enggak? Yang ke-5 ya? Yang ke-4. Istimna, keluar mani dengan sengaja. Senggama dengan sengaja. Jima. Istimna, keluar mani dengan sengaja. Di sini yang ketiga, istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dalam fikih praktis, yang keberapa? Yang kedua. Wa aniriddati murtad. Dalam fikih praktis, yang ke-9. Di sini yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Wa antukuli ainin jaufan. Dan dari masuknya satu ke jauf. Jauf itu apa? Jauf itu diterangkan. Jauf itu ada 5 lubang. Dalam bahasa Buya, bahasa fikih praktik langsung to the point. Jauf itu dalam. Rongga dalam itu jauf namanya. Dan pintunya itu hanya ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Mulut. Hidung. Telinga. Kamu tidak hafal fikih praktis nak ini. Bagaimana kamu itu? Hah? Mulut, ini para asatid murakibnya, ini tidak boleh belajar di sini kalau tidak hafal fikih praktis. Kamu keterlaluan, orang luar hafal kamu tidak hafal. Itu fikih dimudahkan, nak. Kamu jangan remehkan fikih itu. Sengaja Buya mudahkan, kalau kalian menghafal semuanya, kalian di saat belajar tidak susah. Jauf itu menjelaskannya susah, nanti bingung. Jauf itu apa? Jauf itu masuk rongga dalam sini. Rongga dalam pintunya ada 5, mulut, hidung, telinga, lubang-lubang air kecil, lubang air besar, itu jauf. Harus begitu, nak, makanya. Jadi mohon dari SMP, SMA, semuanya jadikan. Yang enggak lulus fikih praktis tidak akan lulus semua sekolahnya. Tolong ustadznya, pegangi semuanya ustadz. Semuanya, jangan dianggap lulus. Tafaqohnya juga begitu. Yang tidak bisa selesai fikih praktis, tolong sampaikan ini ustadznya. Mufahim sampaikan. Yang tidak lulus fikih praktis, dan lulusnya tidak hanya lulus, harus 80 ke atas nilainya. Kalau tidak lulus, jangan dianggap lulus semua sekolah. Karena itu kebutuhan sehari-harimu, wahai anak-anakku semuanya. Mulai dari bab toharoh, bab mandi, bab ini dengan mudah. Jadi kalau kamu punya wawasan fikih praktis, baca kitab sangat mudah. Yang enggak lulus, nanti ada ujian khusus. Pengambilan ijazah dan yang lain harus fikih praktis. Yang milih mondok di sini harus begitu. Karena Buya tidak pengen kalian keluar dari pondok sini, kalian tidak ngerti fikih itu. Itu kebutuhan kamu sehari-hari. Dan nanti di saat kamu menjadi seorang apapun, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi ini, yang SMA, SMA, kalian punya fikih itu sudah bisa ngajar. Ngerti? Harus itu. Coba ada berapa di sini? Bersenggama, keluar mani dengan sengaja, muntah, murtad, masuk suatu ke lubang yang lima. Yang batalkan ini hanya li. Yang kamu hafal ada berapa? 9. Tambah sendiri. Haid, nifas, melahirkan. Hah? Apa itu? Hilang, ah? Tidak disebut di sini. Taib. Jawfan masuk ke dalam lubang rongga dalam dengan pintu lima tadi. Lima pun ada rinciannya. Illa riqahu. Kecuali ludahnya. Dan Buya rinci dengan lebih jelas lagi waktu itu. Ludah ditelan tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat. Lidahnya murni, ya kan? Disebutin al-khalis. Murni, enggak campur sama permen. Enggak campur sama es krim, enggak campur. Khalis itu al-khalis. At-tahir. Tahir di sini lebih khusus. Dalam keterangan yang Buya sampaikan lebih luas lagi. At-tahir suci. Tahir suci. Al-khalis at-tahir. Kalau di dalam catatan fikih praktis, tidak bercampur dengan sesuatu yang lah. Khalis murni, asli. Hah? At-tahir suci, jelas. Al-khalis tahir saat ini. Belum bercampur dengan apapun. Al-khalis tahir. Bercampur dengan darah, ditelan batal. Bercampur dengan permen, ditelan batal. Kemudian yang kedua disebut di sini apa? Min ma'dinihi, dari sumbernya. Sumber aku ludah di mana? Di mulut. Selagi masih di dalam mulutnya, dan ludahnya itu adalah murni asli, tidak batal kalau ditelan. Min. Yang belum ada apa? Fi, di tempatnya. Kalau sudah dipindah di gelas, ludahnya sendiri, murni, belum campur apapun. Taruh di gelas, setengah gelas, masuk kulkas, seger. Diminum, menjijikkan dulu. Dan batal. Jelas? Ini, jadi fikih praktis itu memang, itu ulasan sebenarnya, ringkasan yang Buya ambil dari seperti kitab Fathul Mu'in. Itu lebih mudah. Makanya tolong fikih praktis. Dan ini mohon ini, kelihatannya pada main-main fikih praktis dimudahkan, masih gak mau menghafal. Ini kayaknya harus ada undang-undang seperti ini. Dan sampaikan ini. Kita tidak pengen ada anak-anak keluar, tidak ada. Tidak bisa, yang sudah masuk kuliah, mau ke Malaysia, mana ke mana. Ke Turki, tidak lulus, batal semuanya itu. Yang ke Yaman, awas. Yang mau unsri, batal semua. Tidak jadi berangkat, tidak lulus. Jangan macam-macam. Murojaah dari awal sampai akhir. Karena Buya rindu kalian punya sesuatu. Dan itu kebutuhan kalian sehari-hari. Disebutkan rupanya hilang akal di sini. Wa illa yajunna walau lahdatan. Jangan gila biarpun sebentar. Maka termasuk yang membatalkan puasa apa? Hilang akal tadi kita martabat kan? Gila martabat pertama. Yang kedua pingsan termasuk ayan. Kalau gila biarpun sebentar. Kalau pingsannya sehari penuh baru batal. Di sini disebutkan wala yajunna, dan asalkan tidak gila walau lahdatan, biarpun sebentar. Wa alla yughma alaihi, tidak pingsan. Kullal yawm, sehari. Kalau pingsannya sehari penuh, batal. Gila sebentar, batal. Rinciannya Buya sampaikan. Hilang akal ada tiga martabat. Yang pertama gila. Gila biarpun sebentar, batal. Yang kedua adalah pingsan, ayan, koma. maka pingsan tidak membatalkan asalkan sempat sadar biarpun sebentar. Kebalikannya, kalau tadi gila biarpun sebentar batal gilanya, kalau pingsan asalkan sempat sadar sebentar waktu siang, maka sah puasanya. Tapi kalau pingsannya full, habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, batal puasanya. Tapi yang satu lagi, habis sahur pingsan, zuhur bangun sebentar, pingsan lagi sampai isya, sah puasanya. Selesai sampai di sini. Wala yasihu shaumi shaumu al-aidaini. Tidak sah puasa hari raya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang diharamkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, itu yang kurang mana tadi? Ada bersenggama dengan keterangannya istimna, keluar mani dengan sengaja, muntah, murtad, masuk satu kelubang lima, kemudian hilang akal. Masih ada kurang tiga, nak. Batal puasa, Pak. Melahirkan. Melahirkan apa? Ada keterangan lebih luas lagi dalam fikih praktis. Melahirkan bayi atau bakal bayi, normal atau tidak normal. Yang normal melahirkan biar. Yang tidak normal melahirkan melalui teling. Telinga, melahirkan telinga. Sesar, batal puasanya. Makanya fikih praktis itu mudah kena. Kamu jangan remehkan pelajaran itu, nak. Kemudian melahirkan. Habis itu haid, nifas. Dan haid sendiri ada fikih praktis haid. 30 menit kamu hafal. Kamu sudah memahami fikih haid. Sama nifas 30 menit. Setengah jam lagi memahami istihadahnya. Berarti satu setengah jam menguasai gambaran tentang haid. Belajar haid wajib bagi semuanya. Laki-laki yang tidak punya ilmu haid enggak boleh nikah. Awas. Karena kamu harus ngajari istrimu. Wanita belajar haid jelas wajib karena dia urusan dengan dirinya. Tapi kenapa laki-laki wajib belajar haid? Karena apa? Kalau tidak punya ilmu haid enggak boleh nikah. Saya enggak kuat nih, enggak sabar harus nikah. Baik, nikah. Kalau begitu karena kamu enggak bisa ngajari ilmu haid, maka kamu harus ngundang guru agar biayai guru agar ngajari istrimu. Atau pertama enggak kamu kulaan dulu, kamu belajar, ajari. Waduh enggak mampu saya. Saya hafal satu lupa dua. Baik. Kamu bebel banget. Oke, kalau begitu undang guru yang kedua. Undang guru enggak punya duit. Oh, kalau begitu yang ketiga. Apa yang ketiga? Pondokkan istrimu. Kau di rumah, istrimu pondok di sini nanti. Nah, itu baru yang ketiga. Jangan enggak punya ilmu haid berani-berani nikah. Terus gimana kau ajari istrimu sholat yang enggak sah dan sebagainya? Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Memberikan pemahaman yang benar. Mudahkan mengamalkan ilmu. Panjang umur, sehat, afiat. Jaga hati kita. Mengampuni dosa kita. Menjaga hati kita. Mengampuni dosa kita. Mengkabulkan hajat mulia kita. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua. Panjang umur, sehat, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.